Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam seluruhnya bersaudara, satu sakit seharusnya kita merasakan penderitaannya, dan kualitas keimanan kita bergantung dari tingkat kepekaan kita terhadap saudara kita dan juga kepedulian. Kita tahu saudara kita di Suriah sedang ditimpa ujian dan sebentar lagi musim dingin, sesuatu yang akan berat sekali. Ini adalah ladang amal bagi kita. Mudah-mudahan kepedulian kita akan berbuah kebaikan bagi saudara kita dan juga kebaikan bagi kita dan keturunan kita. Tidak ada satupun kebaikan kecuali akan kembali kepada pembuatnya. Mudah-mudahan program 100 ribu lewat saudara-saudara kita ini menjadi jalan kemaslahatan dunia akhirat bagi kita, keluarga, dan terutama bagi saudara-saudara kita. Kita bersyukur atas segala kelapangan dengan kepedulian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.